Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada sore hari ini, pada tanggal 27 Ramadan 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 12 Juni 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa kembali melanjutkan dan mengkhatamkan biidznillah taala apa yang telah ditulis oleh Syekhuna Syekh Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah dalam risalah yang ringkas ini yang beliau beri judul dengan Atharu Tamassuki bis Sunnah fi Awqatil Fitan. Dan alhamdulillah kemarin pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan yang kelima yang diberi judul oleh beliau hafizahullah wa ra'ah min athari tamassuki bis sunnah, di antara buah-buah yang akan dirasakan oleh mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara global di sana terdapat dua faedah atau dua jenis buah yang manis yang akan dirasakan oleh mereka. Yang pertama, paling tidaknya mereka akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan selamat dari segala jenis penyimpangan. Begitu pula buah yang kedua adalah mereka akan mendapatkan rasa aman dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari terjatuh ke dalam jurang perselisihan, perpecahan yang kedua-duanya dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, pembahasan yang keenam yang beliau beri judul dengan Al-Khatimah, yang insyaallah taala pada sore hari ini kita akan mengkhatamkan apa yang beliau tulis, maka ingin saya sampaikan dua jenis fatwa dari Hay'ah Kibaril Ulama, lembaga resmi fatwa Arab Saudi, yang berkaitan dengan Zakatul Fitr. Adapun fatwa yang pertama adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Hay'ah, oleh lembaga tersebut, ketika dipimpin oleh Syekh Al-Allamah Imam Sunnah fi Asrihi Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz alaihi rahmatullah, yang mana sampai kepada hay'ah tersebut pertanyaan berupa hal tajuzu, apakah diperbolehkan zakatul fitri, seorang mengeluarkan zakat fitrahnya, an anfiqaha alal muhtajjin fulusan, ketika mereka mengeluarkan dalam bentuk uang, bimikdari thamanis sa' alladhi anfiquhu alaihim, sesuai dengan kadar sa' yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa jumlahnya sa' tersebut, kemudian dia uangkan dan dia berikan kepada al-muhtajjin, fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Maka dijawab oleh beliau Syekh Ibn Baz alaihi rahmatullah, al-jawabu, jawabannya adalah la yajuzu daf'un nuqudi badalan minat ta'ami fi sadaqatil fitri. Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan seorang mengeluarkan uang untuk mengganti zakat fitrahnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi alaihi salatu wassalam amara bi ikhrajit ta'ami fi sadaqatil fitri, telah memerintahkan untuk setiap jiwa mengeluarkan zakatnya dalam bentuk bahan makanan. Wa qadruhu bis-sa'i, dan takarannya adalah dengan satu sa'. Yang satu sa' ini diperselisihkan di kalangan para ulama al-fuqaha, apakah satu sa' tersebut ada bilangan yang paten, artinya tidak pernah berubah, ataukah hanya sekedar perkiraan. Maka kesimpulan dari perselisihan yang terjadi di tengah para ulama al-fuqaha adalah dalam rangka ihtiyatan, berhati-hati, tidak ada bilangan yang paten. 2,5 kilogram, apakah itu dari beras ataukah yang semisalnya, sesuai dengan qutul balad, bahan pokok makanan sebuah negara, ataukah 2,7 kilo, yang mana kita telah mengetahui bersama alhamdulillah dari Kementerian Agama di negara kita Indonesia ini telah mengeluarkan peraturan secara resmi atau takaran secara resmi bagi mereka yang ingin mengeluarkan sadaqah fitr atau zakat fitrahnya, bisa mengeluarkan dengan bilangan 2,7 kilo beras. Dan beberapa para ulama al-mamlakah mengambil jalan kehati-hatian karena takaran sa' ini adalah takaran wajib yang harus dikeluarkan seorang muslim pada zakat fitrahnya. Maka mereka mengambil bilangan yang sedikit lebih besar, yaitu 3 kg beras. Kalau beras merupakan bahan pokok makanan dari sebuah negara. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama sebagai bilangan yang ihtiyatan, bilangan yang bisa menimbulkan sikap kehati-hatian insyaallah ta'ala. Adapun jika lebih, maka kelebihannya akan terhitung sebagai sedekah untuk dia berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian kata Syekh bin Baz alaihi rahmatullah, qadruhu bis-sa', kadarnya atau takarannya adalah dengan satu sa', apakah sa' bin tamr, kurma, ataukah yang semisalnya. Mimma yadullu ala ta'yinihi wa admi ijza'i al-qimah. Nabi SAW menjelaskan tanpa dipastikan bilangan sa' tersebut secara umum, karena sa' ini adalah bilangan 4 mud. 1 mud itu adalah takaran yang dipakai 2 tangan orang dewasa, yang tidak terlalu besar, tidak pula terlalu kecil, mutawasit, pertengahan. Itu pun berbeda-beda kondisinya. Oleh karenanya terjadi khilaf di tengah para ulama al-fuqaha. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7, ada yang mengatakan 3 kilo ala sabilil ihtiyat. Maka bilangan inilah yang tidak mendapatkan satu yang pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhim sa', yaitu ukuran satu sa', yang kurang lebihnya adalah 3 kilogram. Wa adamu ijza'il qimah, dan tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkannya dalam bentuk al-qimah, dalam bentuk jumlah yang setara dengan bilangan sa' tersebut. Tidak boleh mengeluarkan dalam bentuk uangnya. Wa fi imkanil faqir, dan sebenarnya kata beliau memungkinkan bagi seorang yang fakir yang telah mendapatkan beras tersebut, misalkan ayyabi'aha ba'da qabdihi laha, untuk dia jual setelah dia terima dari panitia-panitia zakat. Jadi kalau memang seorang yang fakir tersebut lebih membutuhkan uang daripada bahan makanan, yakni beras, maka dijelaskan oleh beliau boleh untuk mereka menjual beras tersebut yang telah mereka terima. Akan tetapi bagi seorang muzakki, seorang yang akan mengeluarkan zakatnya dengan uang, la, tidak pernah diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ada perincian lebih dari Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Memungkinkan untuk dia menjualnya setelah dia menerima dari tangan-tangan panitia. Wa yantafi'u bi thamaniha fi hajatihi, dan dia memanfaatkan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Wabillahi taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Resmi dari Al-Lajnatud Daimah lil Buhuth al-Ilmiyah wal Ifta. Ini fatwa yang pertama yang keluar dari sebuah lembaga yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz alaihi rahmatullah. Adapun fatwa yang kedua dari lembaga yang sama yang baru-baru ini ditanyakan hal tersebut, dan lembaga tersebut diketuai oleh atau dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Dan di antara anggota dari lembaga tersebut, Lajnatud Daimah, adalah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Pertanyaannya berupa hukmu ikhrajiz zakatil fitr nakdan. Apakah boleh seorang mengeluarkan zakatul fitrah dengan jumlah uang? Karena ini yang dikembuskan syubhatnya oleh sebahagian kaum sufiyah dan kaum mubtadi'ah, bahwasanya mereka, kaum fuqara wal masakin, lebih membutuhkan uang daripada beras. Akan dijawab pada fatwa ini oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafidhahullahu Wara'ah. Jawabannya kata beliau, la yajuzu ikhrajul qimah fi zakatil fitri. Tidak boleh mengeluarkan jumlah dana pada saat seorang mengeluarkan zakat fitrahnya, karena zakat fitrahnya kaitannya langsung dengan bahan makanan. Beda dengan zakatul mal. Zakatul mal memang bahagiannya adalah dana atau jumlah uang. Li'annahu khilafa ma amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ikhrajit ta'ami fiha. Karena jika ada seorang yang mengeluarkan dalam bentuk uang, dia telah menyelisihi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan, yaitu mengeluarkan zakat dalam bentuk bahan makanan. Waqad jaa'a dzalika fi qarari hay'a kibaril ulama. Dan hal yang demikian telah ada perinciannya pada fatwa kibarul ulama rakam pada nomor ke-144 kata beliau. Wa tarikh pada tanggal 11 bulan 7 Hijriah, yakni Rajab tahun 1408. Jadi pertanyaannya pada tahun 1408 Hijriah pada hay'ah kibar al-ulama. Yang mana jawaban dari hay'ah kibar al-ulama tersebut adalah pertanyaan yang sama, hukum mengeluarkan zakat fitrah dalam jumlah uang. Yaral majlis, diputuskan oleh majlis, bil ijma', dengan kesepakatan seluruh anggota yang hadir, adamu ikhrajil qimah fi zakatil fitri, tidak bolehnya seorang mengeluarkan jumlah dana, jumlah uang untuk memenuhi zakat fitrahnya. Wa an takhruja ta'aman kama faradaha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang wajib adalah dia mengeluarkan dalam bentuk bahan makanan sebagaimana itu yang telah diwajibkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata bidzalikal ahadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadis yang ada dari beliau pun menetapkan hal tersebut. Wa jara al-amalu ala dzalika, dan itulah amalan yang harus dilakukan oleh semua kaum muslimin. Li anna zakatal fitri ibadah, karena zakat fitrah ini hakikatnya adalah ibadah, yang mana ibadah ini harus sesuai dengan apa yang telah dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma takhruju minhu wa huwa at-ta'am. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam di zaman hidupnya beliau telah menjelaskan bahwa yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim adalah dalam bentuk at-ta'am, bahan makanan. Wala syak, dan tidak diragukan lagi annal fuqara wal masakina fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahdi khulafaihi ar-rasyidin kana minhum man yahtaju ila kiswah. Dan tidak perlu diragukan lagi bahwasanya dari deretan kaum fakir, orang-orang miskin yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula di zaman para khulafa ar-rasyidin pengganti beliau Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum ardhahum, ada dari deretan orang fakir atau orang miskin tersebut yang lebih membutuhkan kiswah, lebih membutuhkan pakaian. Orang-orang fakir yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wasallam dan khulafa ar-rasyidin, ada di antara mereka yang membutuhkan pakaian lebih daripada hanya sekedar bahan pokok, misalkan kurma atau gandum di sisi mereka. Karena mereka ternukil, orang-orang miskin yang fakir mungkin memiliki hanya satu helai pakaian, hanya dua helai, membutuhkan lebih pakaian yang ada. Akan tapi bersamaan dengan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ternukil dari beliau untuk mengganti zakat fitrah dengan selain bahan makanan. Walawazim ukhra, ataukah lebih membutuhkan perkara-perkara yang lainnya, siwal akil, selain makanan. Likathratihim wa kathratis sanawat allati ukhrijat fiha zakatul fitr. Karena kaum fuqara dan masakin di zaman beliau dan para khulafa ar-rasyidin adalah jumlah yang sangat banyak. Dan bukan hanya 1-2 kali, bukan hanya 1-2 tahun An-Nabi alaihissalatu wassalam membimbing umat ini dalam mengeluarkan zakatul fitr. Bukan hanya tahun pertama, bukan hanya tahun kedua, bukan hanya bilangan 1-2 tahun, tapi terus. Banyak sekali tahun-tahun yang Nabi alaihissalatu wassalam memantau dan melihat perkembangan zakatul fitr dan apa yang dibutuhkan oleh fuqara wal masakin. Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu, lam yu'raf anin nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dinukilkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam annahu i'tabara ikhtilafa naw'il hajah, beliau menjadikan patokan adalah apa yang ada di sisi dari apa yang ada di sisi fuqara wal masakin, dari hajat-hajat atau kebutuhan-kebutuhan yang mereka miliki. Fa farada likulli ma yunasib hajatuh min ta'amin aw kisa'in aw nahwi dzalik. Tidak pernah ternukil dari beliau, beliau melihat, oh kalau fakir ini membutuhkan uang, maka dikeluarkan uang. Kalau fakir fulani yang di sana membutuhkan pakaian, maka dikeluarkan pakaian. Tidak, semuanya disamaratakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yang lainnya, persis. Semua fuqara wal masakin diberikan bahan makanan. Walaupun mereka lebih membutuhkan pakaian, walaupun mereka lebih membutuhkan uang, walaupun mereka lebih membutuhkan hal-hal yang lainnya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hal tersebut tidak pernah membeda-bedakan. Si A diberikan uang, si B diberikan beras, si C diberikan kurma, si D diberikan yang demikian. Tidak pernah dibeda-bedakan, semuanya sama. Al-fuqara wal masakin di zaman beliau dan khulafa ar-rasyidin, semuanya diberikan bahan makanan. Tidak ada yang diberikan uang, tidak ada pula yang diberikan pakaian atau yang lainnya dari apa yang menjadi hajat kebutuhan mereka. Kemudian kata beliau, walam yu'raf dzalika aidan, dan tidak pernah ternukil yang demikian an khulafa'i ar-rasyidin, dari para khulafa ar-rasyidin radhiyallahu anhum ardhahum. Bal kana al-ma'ruf anil jami' ikhraju zakatil fitri min at-ta'am. Dan satu hal yang ma'ruf, yang telah diketahui oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan adalah ketika seorang mengeluarkan zakat fitrahnya dengan bahan makanan yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam perintah beliau. وَخَيْرٌ لِلْأُمَّةِ التَّأَسِّي بِالنَّبِيِّ وَخَيْرٌ لِلْأُمَّةِ التَّأَسِّي بِالنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Dan apabila umat ini menginginkan kebaikan, hendaknya mereka kembali melihat apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi khulafaihi, dan apa yang telah diperintahkan, apa yang telah dijalani oleh para khulafa ar-rasyidin fi dhalik, pada perkara tersebut, yakni zakat al-fitr. Wal faqiru, dan seorang yang fakir, alladhi yulzimuhu syai', yang lebih membutuhkan sesuatu ghairut ta'am, selain makanan, kita ambil contoh selain beras, ada seorang fakir lebih membutuhkan uang daripada beras. Misalkan seperti ini contoh kasusnya. Maka dijawab di sini oleh beliau, fi imkanihi ayyatasarraf fima yadfa'u atau yudfa'u ilaihi minat ta'am. Sama seperti Asy-Syaikh Ibn Baz tadi, mungkin untuk dia menjual apa yang telah dia dapatkan dari bahan makanan tersebut. Apa yang dia dapatkan dari beras, mungkin dia jual untuk dia mendapatkan uang untuk yantafi'u fih. Hasbama taqtadihi hajatuhu wa maslahatuhu intaha. Sesuai dengan hajat dan kebutuhan serta maslahat yang dimiliki oleh seorang fakir tersebut. Kalau memang benar ternyata mereka lebih membutuhkan uang daripada beras, maka solusinya adalah silahkan mereka untuk menjual beras-beras yang telah didapatkan. Maka yang harus mengalah adalah mereka yang telah dianjurkan oleh para ulama, yakni al-fuqara wal masakin. Mereka yang harus menjual beras tersebut kalau memang mereka lebih butuh itu. Bukan malah orang yang mengeluarkan zakat fitrah yang mengikuti hajat-hajat mereka. Karena hajat-hajat fuqara wal masakin banyak. Mungkin di antara mereka ada yang lebih membutuhkan uang, ada di antara mereka yang lebih membutuhkan pakaian dan yang seterusnya. Maka kita tidak mungkin memberikan satu porsi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Maka sekaligus ini bisa menjawab syubhat yang tersebar di tengah-tengah muslimin, terkhusus berasal dari kaum sufiyah, tidak bolehnya seorang mengeluarkan zakat fitrah dengan naqdan, dengan jumlah dana atau uang. Dan syubhat ini dihiasi lagi oleh syaitan. Gimana kalau misalkan malam Idul Fitri atau dua malam sebelumnya hujan deras, seorang sulit untuk mengangkat berasnya berkilo-kilo, seorang memiliki 4 anggota keluarga yang harus dia keluarkan 12 kilo, belum lagi jalanan becek, belum lagi terjatuh, ini dan itu, subhanallah. Syubhat, dhulumat, ba'duha fawqa ba'd. Kalau tidak mau repot dalam menjalankan syariat Islam, wahai kaum sufiyah, silahkan apa yang ada di sisi kalian dibuktikan dengan al-adillah yang ada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang telah disampaikan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Janganlah bermain-main dengan syariat Islam, janganlah menjadikan logika sebagai panutan atau barometer dalam menjalankan syariat Islam yang mulia ini. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita lanjut yang ikhwati fillah yara'akumullah. Dan insyaAllah ta'ala kita khatamkan. Berkata Syekh Abdullah ibn Abdurrahim ibn Husain ibn Mahmud As-Sa'di thumma al-Bukhari al-Khatimatu khatamallahu lana bil khair. Amin, Allahumma amin. Penutup, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menutup kehidupan kita dengan kebaikan, husnul khatimah. Akhraj al-Imam al-Bukhari fi sahih rahimahullah ta'ala min hadith Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, telah dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam karya beliau as-sahih, sahih Bukhari, dari hadith Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu ardah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubul jum'ah, adalah nabi alaihi salatu wassalam biasa untuk berkhutbah pada hari Jumat, ala nakhlatin au syajaratin, di atas pelepah kurma ataukah di atas sebuah pohon kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah beliau ketika melaksanakan khutbah adalah memiliki tempat yang lebih tinggi daripada al-hadirin. Maka itu yang disyariatkan dengan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal usulnya adalah ketika beliau naik ke pelepah kurma yang telah disusun oleh sahabat-sahabat Nabi ataukah pohon seperti yang ternukil dalam hadis ini. Faqala lahu rajulun minal ansar aw imra'atun minal ansar, ada seorang laki-laki ataukah wanita, ini syakkun minar rawi, ini adalah hal yang sangat biasa di sisi mustalah al-hadis, ada seorang laki-laki ataukah seorang wanita, keraguan dari perawi yang meriwayatkan hal ini, dari kalangan ansar, yakni yang bermukim di kota Al-Madinah, karena Masjid An-Nabawi berada di kota Al-Madinah. Salah seorang dari mereka mengatakan, ala nasna'u laka mimbaran ya Rasulullah, bolehkah kami membuat mimbar untuk engkau wahai Rasulullah, karena mungkin mereka kesihan melihat Nabi setiap khutbah Jumat harus naik ke atas pelepah-pelepah kurma, setiap khutbah Jumat harus naik ke atas pohon yang telah dibentuk sedemikian rupa tersebut. Apakah boleh kami membuatkan mimbar khusus untuk engkau berkhutbah wahai Rasulullah? Qala in syi'tum. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, jika kalian menginginkan silakan. Aku tidak melarang. Falamma kana fil jum'ati allati talat qad sana'ul mimbar. Maka pada Jumat yang berikutnya, jarak satu pekan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat ada mimbar yang baru yang telah dibuat oleh kaum Ansar. Dafa'a sallallahu alaihi wasallam ila al-mimbar, maka naiklah beliau ke atas mimbar yang baru dibuat tersebut. Falamma sa'ada al-mimbara atau falamma sa'ida al-mimbara sami'a sautan wa aninan minasyajarati awin nakhlah ta'innu aninan. Ketika beliau naik ke atas mimbar yang baru tersebut, beliau alaihi salatu wasallam mendengar suara tangisan. Mendengar suara tangisan dari asyajarah awin nakhlah, dari pohon yang biasa dipakai khutbah oleh Nabi ataukah dari pelepah kurma yang ada. Ta'innu aninan, seperti tangisannya seorang anak bayi. Beliau alaihi salatu wasallam mendengar. Dalam riwayat lain, bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengar, hatta ashabu radhiyallahu anhum ardahum sami'u. Sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan tangisan dari pohon atau pelepah kurma yang biasa dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Fanazala Nabi sallallahu alaihi wasallam an 'alal mimbar atau min 'alal mimbar fadhammaha ilaih. Maka Nabi alaihi salatu wasallam langsung turun dari mimbar yang baru tersebut, kemudian memeluk dhammaha alaih atau dhammaha ilaih, memeluk pohon atau pelepah kurma tadi di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, menenangkan pohon atau pelepah kurma yang tengah menangis tadi. Yaqulu sahabi, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu arda, mengatakan ta'innu aninus sabiyyi alladhi yusakkan. Kami mendengar tangisan dari pohon ataukah pelepah kurma tersebut seperti tangisan ringkikannya seorang anak bayi, alladhi yusakkan, yang minta untuk didiamkan, yang minta untuk dimanja oleh sang ibu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kanat tabki lima kanat tasma'u minadh dhikri indaha. Pohon atau pelepah kurma ini menangis dan ingin untuk aku tenangkan, kata beliau alaihi salatu wasallam, lima kanat tasma'u minadh dhikri, karena selalu mendengar zikir, selalu mendengar kalimat-kalimat thayyibah, indaha, di sisinya disampaikan, yakni oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka ketika ada satu hari Jumat, pohon tersebut tidak diperdengarkan khutbah Nabi, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang biasa dilakukan di atas tempat tersebut, maka menangislah pohon atau pelepah kurma tersebut. Maka yang demikian merupakan sebuah hal yang mendorong kita melihat bagaimana makhluk lain, benda mati, sebuah pohon atau sebuah pelepah kurma yang berinteraksi langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam rindu dengan keberadaan beliau. Maka ketika dia tidak dipakai lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak disandari lagi oleh Rasul alaihi salatu wasallam, maka dia menangis dan ingin dipeluk oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walihada, dilanjutkan oleh Syekhuna Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, walihada kana al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Oleh karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, idza haddatha bihadzal hadis, beliau mengatakan ketika meriwayatkan hadis ini, beliau seraya mengatakan kepada para mad'u, para talabah, murid-murid beliau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya ma'asyaral muslimin, wahai kaum muslimin, al-khashabah tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalian ketika mendengarkan hadis ini, lihatlah bagaimana kayu, benda mati, satu pelepah kurma atau pohon tersebut, tahinnu ila Rasulillah, menangis kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia menangis? Syauqan ila liqa'ih, rindu, kangen untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara terus-menerus. Ini Al-Imam Hasanul Basri menyampaikan hadis ini dalam keadaan baka, beliau menangis. Maka beliau mengatakan, fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaih, kalian wahai muslimin adalah orang-orang yang lebih berhak untuk rindu kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benda mati saja rindu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, apalagi kita umat beliau alaihi salatu wassalam. Artinya benda mati tersebut tidak dibebankan syariat. Mereka tidak diperintahkan untuk sholat lima waktu. Mereka tidak diperintahkan untuk tamasuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Ghair mukallaf, tidak dibebani dengan beban-beban syariat. Yang seperti ini saja mereka bisa rindu kepada Rasul SAW. Apalagi kalian. Ini makna dari ucapan Al-Imam Hasanul Basri. Seraya beliau menangis, menyampaikan kepada muslimin yang ada di hadapannya, kalian adalah orang yang lebih berhak untuk rindu kepada Rasul kalian, panutan kalian, qudwah kalian, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, hakadha yajibu an nalzama sunnah. Begitulah kita orang-orang yang diwajibkan untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan sempit ataukah dalam keadaan lapang, fi waqtil fitani wa fi ghairiha, apakah pada masa-masa fitnah ataukah yang selainnya. Terus berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena itu adalah satu hal yang wajib. Fahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, imamul muttaqin, kaifa sabar, beliau adalah imam, pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Bagaimana beliau bisa bersabar ketika mendapatkan adha, gangguan-gangguan. Wa kaifa laqa wa ashabuhu min ba'dihi, bagaimana beliau alaihi salatu wassalam dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum yang hidup setelah beliau bisa bersabar dengan sekian gangguan dan cobaan dalam menghadapi sunnah, atau dalam menghadapi fitnah yang ada. Maka kesabaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesabaran dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardahum menjadi hasungan buat kita untuk bisa lebih bersabar dalam menghadapi al-adha, gangguan-gangguan, cobaan-cobaan ketika kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena berpegang teguh dengan sunnah Nabi tidaklah membawa sebuah kemurtahan, sebuah kenikmatan dalam hidup. Pasti ada satu hal yang tidak kita senangi. Oleh karenanya para ulama mengatakan kaqabidi al-jamrah, seperti seorang yang memegang sebuah bara api, panas. Akan tapi kita harus tetap memegang sunnah tersebut. Nabi SAW cukup untuk kita jadikan qudwah. Bagaimana beliau dituduh sebagai seorang majnun, sebagai seorang gila, sebagai seorang yang sahir, tukang sihir, seorang khain, pengkhianat, macam-macam celaan-celaan kepada Rasul SAW. Belum lagi kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardhahum. Akan tetapi dengan semua celaan itu semua, mereka bisa bersabar di atas luzumus sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Walana fi aimmatil islam min salafil ummati salih khairu qudwatin, dan ada kisah dari para aimmah al-islam, aimmatus salaf, imam-imam yang terdahulu pada kita, khairu qudwah, sebaik-baik panutan. Di antara insyaallah taala Syekh Al-Bukhari akan menyebutkan dua kisah dari kalangan a'immatus salaf, bagaimana mereka bersabar dengan berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadhal Imam Ahmad, contohnya adalah kisah yang terjadi pada Imam Ahmad, Imam ahli sunnah. Beliau adalah seorang imam ahli sunnah. Kam laqiya fi sabilillahi min adhan wa sabar, berapa banyak gangguan dan cobaan-cobaan yang beliau dapatkan ketika berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sabar, bersabar. Julida wa duriba wa hubisa, beliau sampai dicambuk, dipukul, bahkan dipenjara. Hatta innal jallad la yaqul, sampai-sampai seorang yang seringnya mencambuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afwan, mencambuk al-Imam Ahmad, seorang yang sering mencambuk al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, dia mengatakan, ya imam, wahai imam, laqad jallattuka bisyatin law julidaha ba'irun lamat, bisyatin ay bisyiddatin, wahai imam, aku telah mencambuk engkau dengan cambukan yang sangat keras, cambukan yang sangat kuat, law julidaha ba'irun, kalau seekor unta saja dicambuk dengan kekuatan yang demikian, lamat, dia akan mati, saking kerasnya cambukan dari seorang algojo tadi. Wa kana yaqul al-Imam Ahmad, dengan penuh keyakinannya menjawab, ma huwa illa sautun fathanin thumma la tush'ar, cambukan yang engkau berikan hanyalah satu dua kali yang terasa sakit, kemudian yang setelahnya tidak terasa apa-apa. Bagaimana Al-Imam Ahmad bersabar dengan sekian banyak cambukan yang beliau dapatkan. Fitnah yang terjadi di sisi Al-Imam Ahmad, fitnah tukhalqil Quran. Al-Imam Ahmad diminta oleh penguasa ketika itu untuk mengatakan Al-Quranu makhluk, cukup. Itu saja yang dikatakan. Dua lafaz, dua kalimat, Al-Quran adalah makhluk. Tapi Al-Imam Ahmad mengetahui Al-Quran bukanlah makhluk. Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk, bukan satu hal yang diciptakan, bukan seperti manusia, bukan seperti pepohonan, bukan. Al-Quran ini memiliki keistimewaan tersendiri. Al-Quran adalah ucapan-ucapan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Di sebahagian tempat fitnah ini merebak dan tersebar dan sampai kepada para imam, para imam-imam, yang mana sebahagian dari mereka tidak sabar dengan fitnah yang semacam ini. Harus dicambuk, harus dipenjara, harus disiksa oleh penguasa tersendiri. Maka ada sebahagian dari a'immatus salaf, mereka mengikrarkan hal tersebut. Al-Quranu makhruq. Di antaranya adalah Sufyan al-Thawri, yang mana Al-Imam Ahmad memiliki ijtihad untuk menghajar mereka. Walaupun kondisi para a'immah tersebut ketika mengucapkan Al-Quranu makhruq adalah didasari dengan al-ikrah, keterpaksaan. Karena mereka terpaksa. Kalau tidak mengatakan Al-Quran makhluk, akan dipenjara, akan dipisahkan dari keluarganya. Kalau tidak mengatakan Al-Quran makhluk, akan disiksa habis-habisan, dicambuk. Maka diantara imatus salaf tidak tahan dengan hal tersebut. Fattakullaha mastata'atum, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Dan mereka mengatakan Al-Quran makhluk dengan penuh keyakinan, qalbuhu mutama'innun bil iman. Hati mereka penuh dengan keimanan yang mengingkari hal tersebut. Akan tapi Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah memiliki ijtihad tersendiri, pandangan tersendiri. Untuk yang pertama, beliau sama sekali tidak akan mengeluarkan lafaz kufur dari lisan beliau, dan beliau menyikapi para imam tersebut. Wa kana man tayassara Allahu lil Imam Ahmad, wa kana min taysirillahi lil Imam Ahmad, di antara bentuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Al-Imam Ahmad fi hadhil fitnah, pada fitnah yang dahsyat ini, fitnah dari penguasa. Penguasa memiliki apapun yang mereka punyai. Jadi apa saja yang diperintahkan oleh penguasa akan didengarkan oleh rakyatnya. Al-Imam Ahmad diminta untuk dicambuk, diminta untuk dipenjara, diminta untuk dipukul, disiksa habis-habisan. Maka tidak ada yang bisa mencegah apa yang di perintahkan oleh para penguasa tersebut. Maka dalam fitnah yang dahsyat ini, di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Imam Ahmad, an hayya lahu rajulan sijinan ma'a. Beliau memiliki tetangga ketika akan di penjara, sama-sama di penjara bersebelahan. Qala lahu, orang tersebut yang bersama Imam Ahmad tadi pada penjara yang ada, tahanan yang ada, mengatakan kepada Imam Ahmad, wahai imam, ya imam, ana ujlat fi haddin min hududillah, ketahuilah bahwasanya aku ini dicambuk karena melanggar syariat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa mungkin dia had min hududillah? Banyak. Apakah mungkin dipotong tangannya, ini merupakan had min hududillah, atau dicambuk mungkin karena dia berzina, wal'iyadzu billah, dicambuk dengan cambukan-cambukan yang telah ditetapkan dalam Al-Quranul Karim. Al-Muhim, dia melakukan sebuah kemaksiatan, sebuah kesalahan dalam syariat Al-Islam. Dan aku mendapatkan hukuman dari penguasa. Kata dia kepada Imam Ahmad, aswa asbir, dan aku bisa sabar. Karena aku memang melakukan kesalahan. Dicambuk aku sabar. Wa anta, sementara engkau wahai imam, tujlat fi dhatillah, wala tasbir, isbir ya imam. Sementara engkau wahai imam, engkau dicambuk dalam keadaan membela syariat Allah Subhanahu wa taala, membela syariat Islam, dan engkau tidak sabar. Aku saja yang dicambuk karena melanggar syariat Allah bisa sabar. Kenapa engkau yang dicambuk karena membela syariat Allah, bukan karena melanggar syariat Islam? Bukan. Karena membela syariat Allah Subhanahu wa taala dicambuk, sementara engkau tidak sabar. Sabarlah wahai imam. Aku saja yang salah bisa sabar. Bahasa mudahnya seperti itu. Engkau yang benar, jangan sampai tidak sabar, harus sabar. Ini bentuk motivasi yang luar biasa dari teman yang ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahanan yang ada di sisi Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Wa fakam sabara hadzal imam, maka betapa sabarnya Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Walidha baqiya dzikruhu, oleh karena itu nama beliau akan selalu disebutkan di tengah-tengah muslimin. Wa baqiyatis sunnah allati hafadha 'alaiha, dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, syariat Allah dan syariat nabinya alaihi salatu wassalam yang beliau pegang teguh sampai sekarang masih ada dan ternukilkan terus. Dan kisah Al-Imam Ahmad yang luar biasa ini akan abadi sampai yaumul qiyamah, ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dinukilkan bagaimana kesabaran Al-Imam Ahmad, bagaimana beliau bisa kokoh di atas sunnah yang ujung-ujungnya adalah buah manis yang akan beliau rasakan. Jannah syurga Allah Subhanahu wa taala biidznillah taala menanti beliau. Wa hadzal imam Ibn Taimiyah. Ini kisah yang kedua datang dari Al-Imam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah kam udhiya fi sabilillah. Berapa banyak cobaan, gangguan yang diterima oleh beliau ketika membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sujina fil qal'ah. Beliau adalah seorang yang dipenjara di al-qal'ah. Qal'ah ini adalah benteng. Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, Afwan Sufyan Ats-Tsauri, tidak sejaman dengan Imam Ahmad, akan tapi yang berikrar dari Imam Sunnah yaitu Yahya bin Ma'in. Naam, jazakumullahu khairan. Jadi ketika Al-Imam Yahya bin Ma'in mengikrarkan apa yang disebut dengan fitnatul Quran, fitnatul khalqil Quran, maka beliau disikapi oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Jadi bukan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah. Al-Imam Yahya ibn Ma'in, jazakumullahu khaira. Wa hadzal Imam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam, beliau dipenjara sebanyak 7 kali. Pertama kali beliau dipenjara adalah fil qal'ah, dalam sebuah benteng yang berasal dari Damaskus, berada di kota Damaskus, yang disebabkan karena banyak sekali 7 sebab yang diterima oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah sehingga beliau mendapatkan hukuman as-sijin, penjara dari penguasa muslimin yang ada di zaman beliau alaihi rahmatullah. Wa fi Misr, dan kedua beliau dipenjara di negara Mesir. Walamma udkhila as-sijin, ketika beliau dimasukkan ke dalam penjara dengan sebab-sebab yang ada, di antara sebabnya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah berusaha untuk membantah akidah Sufiyah. Yang mana ketika itu akidah Sufiyah tersebar di tengah-tengah masyarakat muslimin, terlebih di negara Mesir. Maka beberapa orang yang menganggap diri mereka adalah mayoritas, memiliki kekuatan yang banyak, lapor kepada penguasa. Ini Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah memiliki karya demikian, mengganggu kenyamanan kita sebagai kaum muslimin. Akhirnya penguasa tersebut mengambil langkah untuk memenjara Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan sebab-sebab yang lainnya, paling tidaknya beliau pernah ditahan di Mesir pada satu kali tahapan itu selama 1.5 tahun. Keluar, beliau buat lagi karya-karya yang membantah ahlul bid'ah. Rudud yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah adalah rudud yang qawiyah, bantahan-bantahan ilmiah yang bisa membungkam mereka, orang-orang yang mengamalkan kebid'ahan dan kesyirikan. Mereka panas dengan karya-karya yang keluar dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Ketika mereka tidak bisa membantah, membalas karya tersebut dengan balasan ilmiah, maka mereka naikkan perkara itu kepada penguasa agar penguasalah yang menghentikan karya-karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Akan tapi beliau tidak putus asa dengan hal tersebut. Walamma udkhila sijin, ketika dimasukkan ke dalam penjara, qal, beliau mengatakan dengan menukilkan firman Allah Azza wa Jalla, faduriba bainahum bisurillah. Penjara ini duriba bainahum bisurillah, dibuatkan satu pintu, lahubab. Penjara antara kita dengan mereka, penjara antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan kaum muslimin, dipisahkan Syekhul Islam dengan murid-murid beliau dengan sebuah pintu. Batinuhu fihir rahmah, yang di dalamnya seakan-akan ada rahmah. Di dalam penjara beliau tidak disiksa, di dalam penjara beliau tidak dicaci maki, beliau tidak disikapi. Wa zahiruhu min qibalihil adzab, yang hakikatnya di balik jeruji tersebut, di balik penjara atau tahanan tadi, beliau mendapatkan azab, siksaan. Siapa yang tidak senang terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melakukan hal yang demikian. Karena mereka tidak mampu membantah secara ilmiah karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mali'ah bil adillah wan nusus, dengan nas-nas yang ada, dalil-dalil yang ada baik dari Al-Qur'an was sunnah, mau dibantah dari sisi mana? Terlebih kaum sufiyah sangat-sangat alergi dengan karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekian banyak praktek kebid'ahan dibantah oleh beliau alaihi rahmatullah. Sebagaimana bencinya kaum Syiah Rafidhah kepada Abu Hurairah, karena dengan lisan Abu Hurairah lah terbongkar segala jenis kebid'ahan yang ada di sisi mereka kaum Syiah Rafidhah, bahkan kesyirikan wal iyadhu billah. Yaqulu akhuhu kama fil bidayah wan nihayah, saudara dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang ketika itu sama-sama di penjara, sebagaimana ternukil dalam kitab Al Bidayah wan Nihayah, anda bisa lihat di situ halaman ke 300 dari jilid ke-18. Khatamtu ana, aku mengkhatamkan Al-Qur'an, wa akhi, dan saudaraku, yakni aku dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Al-Qur'ana fi sajnah al-akhirah, ketika beliau di penjara terakhir kalinya. Telah kita sebutkan beliau di penjara sampai 7 kali. Di penjara, bantah lagi, penjara, bantah lagi di penjara. Sampai 7 kali. Pada penjara yang terakhir, saudara beliau mengatakan, aku mengkhatamkan Al-Quran bersama Syekhul Islam di penjara tersebut yang terakhir kalinya, thamanina khatmatan, selama 80 kali, atau sebanyak 80 kali aku mengkhatamkan Al-Quran bersama saudaraku Syekhul Islam Ibn Taimiyah di penjaranya sebanyak 80 kali tamat membaca Al-Quranul Karim. Hatta syara'na fil wahidah wa thamanin, dan kami dalam proses untuk mengkhatamkan yang ke-81 kalinya. Ila an balagh inda qawlihi ta'ala, sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, pada surah Al-Qamar ayat ke-54 sampai ke-55. Syekhul Islam membaca ayat tersebut, ayat yang terakhir yang keluar dari lisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, innal muttaqina fi jannati wa nahar, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan ke dalam taman-taman dan sungai-sungai, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, pada satu tempat yang telah disiapkan oleh Rabb mereka, penguasa mereka al-muqtadir, yaitu tempat yang sangat sempurna, tempat yang sangat kamil untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Qal, maka saudara beliau mengatakan, fa kharajat ruhuhu indaha, ketika Syekhul Islam membaca ayat ini dalam surah Al-Qamar, beliau wafat. Inilah ayat terakhir yang keluar dari lisan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai tanda dari husnul khatimah, kebaikan yang ada pada akhir hayat beliau rahimahullahu taala. Rijalun sadaqu ma ahadullahu alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir. Di situ ternukil Al-Ahzab ayat ke-32. Itu sebuah kesalahan. Al-Ahzab ayat ke-23. Diperbaiki. Syekh Al-Bukhari mengatakan dengan menukilkan firman Allah Azza wa Jal, rijalun minal mu'minina rijal, di antara kaum mu'minin ada orang-orang yang sadaqu ma ahadullahu alaihi, orang-orang yang mengiyakan, menjanjikan atau meneruskan perjanjian mereka. Di antara kaum mukminin ada orang-orang yang ingin meneruskan perjanjian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan dengan kisah sebagian mereka orang-orang munafikin yang membatalkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. La yuwallunal adbar, orang-orang munafikin memutuskan perjanjian tersebut, membatalkan perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang mukminin, dari kalangan mukminin, mereka adalah orang-orang yang senantiasa akan terus menjaga perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbah ay al ajal, di antara mereka ada yang dicabut nyawanya, mendapati ajalnya dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man yantadhir, di antara kaum mukminin tersebut yang akan terus meneruskan perjanjian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya akan meneruskan ketaatan kepada Allah tidak akan melakukan kemaksiatan dan yang seterusnya. Ini secara umum, karena ayat ini adalah ayat yang khusus. Minhum mayantadzir, di antara mereka adalah menunggu kapan wafat dan kapan akan mendapati ajal-ajal mereka. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Terakhir dijelaskan oleh Syekhuna Al-Allamah Al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, ditutup dengan doa. Semoga kita mendapatkan kebaikan dari apa yang telah beliau doakan ini. Nas'allaha jalla fi'ulah. Kita semua memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ayyuthabbitana ala sunnah, untuk terus mengokohkan kita di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ayyujannibana alfitana ma dhahara minha wa ma batan, dan untuk menjauhkan kita dari segala jenis fitnah, apakah yang nampak ataukah yang batin, yang tidak nampak tersembunyi. Innahu sami'un mujib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengijabah doa-doa hambanya. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salawat, salam, keberkahan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Walhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat. Dengan ini kita telah menyelesaikan risalah yang ditulis oleh Syekhuna Al-Allamah Abdullah Ibn Abdurrahim Ibn Husain Ibn Mahmud As-Sa'di Thumma Al-Bukhari hafidhahullah wa'ra'a pada tanggal 27 Ramadhan 1439 Hijriah, yang risalah ini merupakan risalah yang mati'ah, risalah yang sangat syarat dengan faedah-faedah ilmiah. Di antaranya adalah bagi mereka yang ingin benar-benar berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus pada masa-masa fitnah yang luar biasa dahsyatnya ini. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, insyaallah ta'ala pada pertemuan besok, pertemuan terakhir, karena kalau sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh sebahagian pihak, biiznillah ta'ala pada hari Jumat kita akan menghadapi satu Syawal, tetap menunggu keputusan pemerintah. Artinya hari Kamis adalah tanggal 29 Ramadhan, dan mungkin Kamis ba'dal asr akan banyak waktu ikhwan kita, teman-teman panitia dari zakat membutuhkannya untuk mengalokasikan beras atau yang semisalnya. Maka hari Kamis kita akan tiadakan dares, dan waktu yang tersisa besok hari, hari Rabu, karena kitab ini walhamdulillah telah kita selesaikan. Insyaallah ta'ala saya ingin menukilkan hukum ringkas dari apa yang berkaitan dengan Idul Fitr. Biidnillahi ta'ala kita akan membaca karya-karya dari para immatus salaf, apakah dari kalangan mutaakhirin atau mutaqaddimin. Insyaallah ta'ala akan saya carikan yang paling ringkas untuk kita bisa berilmu sebelum beramal. Biidnillahi ta'ala sesuai dengan apa yang telah ada dalam aqidah kita, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.